Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah wa salam wa tasliman kathira amma ba'd. Baik, kita selesaikan pembahasan yang berkait dengan na'at sababi, khususnya tentang penjelasan dari faedah na'at. Disebutkan di sini takhsis wan na'at, dan na'at faedatuhu, faedahnya adalah haqiqiyan kana aw sababiyan, apakah na'at haqiqi yang dia merafa'kan isim dhamir yang kembali kepada man'ut ataupun sababi yang dia merafa'kan isim zahir ataupun dhamir munfasil yang kembalinya kepada selain man'ut. Fungsinya adalah takhsisul man'ut, menghususkan man'ut apabila man'utnya nakirah. Marartu bi rajulin salihin. Salih menghususkan di sini jenis rajul. Fa salihun na'tun li rajulin mukhassisun lah. Maka salih adalah sifat bagi rajul dan menghususkan rajul. Ay rafi'un anhu ihtimal asyirkah, yakni mengangkat dan menghilangkan darinya kemungkinan asyirkah, persekutuan pada rajul. Ketika dikatakan rajul, maksud di situ rajul saleh, taleh, dan beragam jenis rajul. Wa tawdihuhu, dan fungsinya yang kedua adalah menjelaskan, yakni menjelaskan man'ut in kana ma'rifatan, yakni apabila man'utnya ma'rifah. Contoh, ja'a Zaidun al-'alimu. Al-'alimu didatangkan untuk menjelaskan siapa Zaid, yakni maksud. فالعالم نعت موضح لزيد أي مخرج له من الإبهام ومظهر للمراد به. Maka al-'alim adalah sifat yang menjelaskan bagi Zaid, yakni mengeluarkan Zaid dari keibhaman, dari keumuman ataupun ketidakjelasan. Wa mudhhirun lil murad, dan menjelaskan maksud dari Zaid yang dihukumi dengan al-maji. Fima idza kana hunaka zaidan, khususnya apabila di sana ada dua Zaid ataupun lebih dari dua Zaid. Falau lam yusaf bil wasfi al-madhkuri iltabasa bi ghairi, seandainya Zaid di sini tidak disifati dengan sifat yang tersebut, yaitu al-alim, dalam kondisi di sana ada beberapa Zaid, maka saya akan tersamarkan dengan Zaid yang lain. Walam yatamayaz, dan tidak terbedakan. Fatakhsisu raf'ul isyraki al-ma'nawi al-waqi'i fi an-nakirah. Maka makna takhsis adalah raf'ul isyrak, menghilangkan persekutuan makna yang ada pada isim nakirah. Ala sabilil wad'i, di atas sisi peletakan. Jadi isim nakirah rajulun, dari awal peletakannya digunakan untuk isytirak, ya kan? Semua laki-laki yang sudah balik dikatakan rajul, apakah dia baik ataupun buruk, ya kan? Nah, dengan dihususkan maka ini dihilangkan. Fahuwa yajri majra taqyidil mutlaq, bi sifah ini berlangsung pada tempatnya. Taqyidil mutlaq bi sifah, mengikat perkara yang mutlak dengan sifat. Seperti dalam ayat Al-Quran, fatahriru rokobatin mu'minah. Fatahriru rokobah itu mutlak, membebaskan budak. Ketika belum dikasih sifat, maksudnya masih mutlak. Ya, bisa budak mu'min ataupun kafir. Tapi tatkala ditambahkan sifat tahriru rokobatin mu'minah, makhusus. Di dalam satu ayat, di-qaid dengan rokobatin mu'minah, dengan mu'minah. Di dalam ayat yang lain dibawa, ataupun disebutkan dalam kondisi mutlak, fatahriru rokobah. Sebagian ulama ya membawa yang mutlak tadi kepada yang muqayyad, yang tidak disebutkan di situ sifatnya, dibawa kepada yang tersifati dengan mu'minah. Ya, seperti taqyid al-mutlaq bi sifah, mengqaid yang mutlak dengan sifat. Ya, contohnya tadi fatahriru raqabatin mu'minatin, membebaskan budak yang mu'minah. Fa idza qulta ja'ani rajulun, apabila engkau berkata ja'ani rajulun, tanawala kulla zakarin balighin min bani adam bi tariqil wad'i, apabila engkau berkata ja'ani rajulun, maka ini mencakup, ya, mencakup setiap laki-laki yang baligh dari anak Adam, bi tariqil wad'i, dari asal peletakannya. Rajul seperti itu asal peletakannya, untuk zakarin balighin min bani Adam. Fa idza qulta, apabila engkau tambahkan padanya salih, ja'ani rajulun salih, akhraja man laysa bi salih, maka mengeluarkan rajul yang tidak salih. فالنعت أخرج ما تناوله معنى المنعوت. Maka na'at mengeluarkan apa yang dicakupi oleh oleh makna man'ut. Makna man'ut yang akan luas. Kullu zakar balig. Ini dikeluarkan dengan apa? Sifat tadi, dengan na'at tadi. Jadi na'at mengeluarkan apa yang dicakupi oleh makna man'ut. Dari keumuman lafad rajul yang mana dia mencakup kullu zakar balig min bani Adam. Wa tawdih, dan yang dimaksud dengan tawdih adalah raf'ul isyraki lafzi, menghilangkan persekutuan pada lafaz. Al-waqi' fil ma'arif 'ala sabil al-ittifaq, yang ini terjadi pada isim-isim ma'rifah yang itu terjadinya dari sisi kebetulan, karena setiap orang yang dia menamai ya anaknya tentunya tujuannya untuk terbedakan ya dengan yang lainnya. Ya, adapun kalau di sana ada nama yang lain itu kebetulan saja. Yang jelas dia niatkan dengan menamai anaknya dengan nama ini agar terbedakan dari yang lain. Adapun kesamaan ittifaq, ala sabilil ittifaq, betulan. Sifat ini menghilangkan isyrakil lafzi, persekutuan pada lafaz yang terjadi pada isim ma'rifah yang mana isyrak tersebut ala sabilil ittifaq terjadi secara kebetulan. Fahuwa yajri majrobayanil mujmal, ini berlangsung pada penjelasan yang mujmal dengan mubayyan. Dalam istilah usul seperti itu. Ya. Yang tadi sebutkan di atas tadi mutlak muqayyad. Ya, ini mujmal mubayyan. Ya. Mubayyan. Dia berlangsung pada tempatnya penjelasan yang mujmal dengan yang mubayyan. Faidha qulta ja'a Zaidun tanawala lafzu Zaidin likulli man tasamma bihadha al-ism. Ataupun tusamma liman tasamma bihadha al-ism. Apabila engkau berkata ja Zaidun, maka ini ucapanmu mencakup. Ataupun tanawala lafzu Zaid, lafaz Zaid mencakup semua orang yang dinamai dengan nama ini. Likul liman tasamma bihadha al-ism. Mencakup semua orang yang memiliki nama ini. Watanawaluhu lidzalik min haitsul lafz la min haitsul wab', dan cakupan ini, pencakupan ini adalah dari sisi lafaz semata, tidak dari sisi peletakan. Karena dari sisi peletakan tadi sudah saya jelaskan niatnya untuk membedakan ya dengan orang lain. Saya namai anaknya Zaid, di antara fungsinya untuk membedakan dari yang lain. Adapun pada prakteknya di sana mencakup Zaid yang lain, ya itu kebetulan saja. Iya. Dari sisi lafaz saja, ataupun dari sisi asal peletakannya, ya tidak untuk dipersekutukan dengan yang lainnya. Fa idza qulta al-alimu masalan akhraja min man laisa, akhraja man laisa aliman, fa na'tu akhraja ma tanawalahu lafzul man'uti kama huwa zahir. Apabila engkau berkata al-alim, yaitu apa? Kalimatnya ja'a Zaidun al-alimu. Sebagai contoh, maka ini mengeluarkan orang ataupun Zaid yang dia tidak alim. Ya, keluar berarti Zaid yang tidak alim. Fana'atu akhraja ma tanawalahu lafzul man'ut. Maka na'at di sini pada isim-isim yang ma'rifah mengeluarkan apa yang dicakupi oleh lafaz man'ut. Sebagaimana itu yang zahir. InsyaAllah bisa dipahami ya. Ngerti enggak? Ngerti? Dipahami ya? Iya. Jadi kalau pada yang nakirah seperti mutlak dengan muqayyad. Pada yang ma'rifah, mujmal dengan mubayyan. Kalau yang pertama, pada yang nakirah fungsinya ya adalah mengangkat persekutuan yang terjadi pada maknanya. Adapun pada yang ma'rifah, mengangkat persekutuan yang terjadi pada lafaznya. Ya, semoga bisa difahami. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau enggak tadi baca. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa mithalun naati rafi' li dhamiril baris qauluka ja'ani ghulamu imra'atin daribatuhu hiya wa ja'atni amatu rajulin daribuha huwa wa ja'ani ghulamu rajulin daribuhu hum. وفائدته تخصيص المنعوت إن كان نكرة نحو مرت برجل صالح وتوضيحه إن كان معرفة نحو جاء زيد العالم وقد يكون لمجرد المدح نحو بسم الله الرحمن الرحيم أو لمجرد الذم نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو الترحم نحو اللهم ارحم عبدك المسكين أو لتأكيد نحو تلك عشرة كاملة وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جاز في النعت الإتباء والقطع ومعنى القطع أن يرفع النعت على أنه خبر مبتدأ محذوف وينعت بفعل محذوف نحو الحمد لله الحميد الحمد لله الحمد لله الحميد أجاز فيه سيبويه الجر على الإتباء والرفع بتقدير هو والرفع بتقدير هو والنسب بتقدير أمده وإذا تكررت نعوت لواحد فإن كان المنعوت معلوما بدونها جاز إتباؤها كلها وقطعها كلها وإتباء البعد وقطع البعد بشرط التقديم المتبع وإن لم يعرف إلا بمجبوئها بأن احتاج إليها وجب إتباؤها كلها وإن تعين ببعدها جاز فيما عدا ذلك البعد الأوجه الثلاثة تنبيه الأشبه أن يكون وصف المعرفة بلام الأهل الذهني نحو قول شاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني للتخصيص دون التوضيح قاله عصام الدين في شرح الكافية وقد يكون أي النعت لغير التخصيص والتوضيح بل لمجرد المدح أي مدح المنعوت أي الثناء عليه ببيان صفة كماله وذلك فيما إذا تعين المنعوت عند المخاطب بدون النعت نحو بسم الله الرحمن الرحيم فالرحمن والرحيم نعتان لجلاله لغرض المدح لله تعالى ومثل ذلك جميع صفات الباري جل وعلا نحو الحمد لله رب العالمين أو لمجرد الذم للمنعوت وهذا أيضا إذا استغنى المنعوت في تعينه عن النعت نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالرجيم بالخفض نعت للشيطان بمعنى المرجوم أي المطرود عن رحمة الله تعالى ووصف الشيطان بذلك ليس لغرض التخصيص والتوضيح بل لمجرد الذم أو الترحم على المنعوت نحو اللهم ارحم عبدك المسكين وإرابه الله منادى حذف منه حرف النداء وعوض عنه الميم ارحم فعل دعاء مبني على السكون وفاعله مستتر في وجوبا تقديره أنت عبد مفعول به وعلامة نصب فتح آخره والكاف في محل جر بالإضافة والمسكين نعت لعبد وليس الغرض عادة من الوصف بذلك المدح وليس الغرض عادة من الوصف بذلك مدحه ولا ذمه بل استعطاف للسامع عليه أو للتأكيد أي لتوكيد المعنى الذي علم من المنعوت نحو تلك عشرة كاملة فإن كاملة نعت لعشرة ومعنى نعت مفهوم من لفظ عشرة لاشتماله عليه ضمنا وفائدة ذكر النعت تأكيد ذلك المعنى قال بعضهم وقد يكون النعت للتعميم نحو يحشر الله عباده الأولين والآخرين أو للتفصيل نحو مرت برجلين عربي وعجمي أو الإبهام نحو تصدق بصدقة قليلة أو كثيرة أو إعلام المخاطب بأن المتكلم عالم بحال المنعوت كأن يقال أرأيت فقيها فيقال رأيت فقيها بلدكم العالم العامل أي لتفسير وتسمى الصفة الكاشفة وهي التي يراد بها الكشف عن الماهية كقولنا الله قديم لا ابتداء له والجسم الطويل العريض العميق حادث قطعا والفرق بين النعت الكاشف والنعت المؤكد أن الأول مفسر والثاني مقرر والفرق بين التفسير والتقرير بين وقيل الفرق بينهما أن النعت المؤكد بعد مفهوم المنعوت والكاشف يبين تمام ماهية المنعوت واعلم أن الأصل في النعت أن يكون للإيضاح aw at-takhsis wa kaunuhu li ghairihima innama huwa bi tariqil arud majazan majazan an isti'mali shay'in fi ghairi ma wudi'a lahu ala annahu qad yakunu muwaddihan wa mukhassisan wa fihi marhun aw damun aw ghairu dhalika min al-ma'ani sabiqah. Baik, kita kembali sebentar ke matan. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala alayhi wa mithalun na'ti ar-rafi'i lidh-dhamir al-barizi qawluka ja'ani ghulamu mar'atin daribatuhu hi wa ja'atni amatu rajulin daribuha hu wa ja'ani ghulamu rijalin daribuhu hum wa fa'idatuhu takhsisu al-man'uti in kana nakiratan nahwu marantu bi rajulin salihin wa tawdihuhu in kana ma'rifatan nahwu ja'a zaidun al-alimu. Ini sudah kita baca yang keterangannya. Contoh na'at yang dia menghilangkan ataupun merafakkan. Ya, contoh na'at yang dia merafakkan dhamir bariz adalah ucapan muja'ani ulamu imratin daribatuhu hiya. Hiya di sini dirafakkan oleh na'at daribah. Contoh yang lain, ja'atni amatu rajulin daribuha huwa. Huwa dirafakkan oleh darib sebagai fa'ilnya. Wa ja'ani ulamu rijalin daribahu hum. Hum di sini sebagai fa'il dari darib. وفائدته تخصيص المنعوت إن كان نكرة فائدة دار نعت سببية حقيقي adalah menghususkan منعوت apabila منعوتnya نكرة. Contoh, مررت برجل صالح وتوضيحه dan menjelaskannya. Apabila منعوتnya معرفة نحو جاء زيد العالم. Ya, sudah kita jelaskan makna dari توضيح dan تخصيص. Di sini ada tanbih sebentar ya sebelum kita baca kelanjutannya. Tanbih al-ashbah an yakuna wasful ma'rifati bila mil ahdi zihni nahu qawli syair wa laqad amuru ala la'imi yasubbuni li takhsis duna tawdih qalahu Isamuddin fi syarh al-kafiyah. Tanbih perhatian yang lebih dekat, yang lebih serupa, yang lebih pas an yakuna wasul ma'rifah bila min ahli zihni adalah agar mensifati isim yang ma'rifah, yang dia ma'rifah dengan alif lam lil ahli zihni, seperti ucapan penyair walaqad amuru 'alal la'im yasubbuni. Di sini al-la'im sebagai mausufnya yang disifati, dan dia beral ma'rifah dengan al disifati dari jumlah yasubbuni. Al-ashbah litakhsis, ini sebagai khobar al-ashbah. Al-ashbah yang lebih serupa, yang lebih dekat adalah agar mensifati isim ma'rifah yang dia ma'rifah dengan lamul ahdi zihni, seperti ucapan penyair walaqad amuru ala la'imi subuni, adalah litakhsis. Faedahnya untuk takhsis, bukan untuk taubih. Tadi kan di atas kita sudah melewatkan penjelasannya. Secara umum kaidahnya adalah bahwasanya na'at pada yang ma'rifah fungsinya apa? Takhsis. Pada yang na'at pada yang nakirah fungsinya apa? Takhsis. Pada yang ma'rifah fungsinya apa? Ya, tawdih. Tapi yang lebih asbah, yang lebih serupa, lebih dekat adalah isim-isim yang dia ma'rifah dengan alif lam lil ahli zihni, ketika dia disifati maka fungsinya untuk takhsis. Ya, karena dia lebih menekati ke yang anu ya, nakirah. Apalagi al-la'im di sini alif lamnya dikatakan di tempat yang lain lil jins, sehingga dia seperti dalam ayat kama salil himari yahmilu asfara, ya kan, seperti kama salil himari yahmilu asfara. Yahmilu asfara itu jumlah sifat dari al-himar, karena alif lam yang dimaksud pada al-himar adalah lil jins, bukan alif lam ataupun himar tertentu. Litakhsis duna tawdih, bukan tawdih. Sebagaimana ini dikatakan oleh Isamuddin dalam syarah Al-Kafiyah. Ya, yang ngantuk wudu dulu. Kita lagi mempercepat ini pembahasan. Faedah banyak. Ya, di antaranya membaca i'rab, mufradat, materinya dan yang lainnya. Kemudian kita kembali ke matan. Waqad yakunu li mujarradil madhi nahu bismillahirrahmanirrahim aw li mujarradi adzan. terkadang na'at fungsinya sekedar untuk pujian. Contoh bismillahirrahmanirrahim, di sini sifatnya ar-rahman dan ar-rahim didatangkan bukan untuk tawdih, karena Allah sudah wadih, awdih, awdihul asya, paling sesuatu yang paling apa, wadih, paling jelas. Didatangkan untuk pujian, ar-rahman, ar-rahim, bukan untuk tawdih ataupun takhsis, atau semata untuk cercaan seperti a'udzu billahi minasyaiton ar-rajim. Ar-rajim di sini didatangkan bukan untuk mentaudih asyaiton, karena syaiton sudah ma'ruf siapa yang dimaksud. Didatangkan tujuannya untuk celaan. Ayat tarahum atau semata untuk tarahum, mengundang kasih sayang, belas kasih. Allahumma arham 'abdakal miskin. Ya Allah, rahmatilah hamba-Mu yang miskin, ya, semua hamba miskin. Iya kan? Sudah ma'ruf ini sehingga bukan untuk tawdih. Iya. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Awil auli ta'kid atau sekedar untuk menta'kid, memberikan penekanan. Makna tilka asyaratun kamila, itulah 10 sempurna. 10 yang sempurna. Ya asyarah sudah jelas, tapi didatangkan di sini sifat kamila untuk memberikan penekanan. Wa in kana al-man'utu ma'luman biduni na'ti jaza fil na'ti al-itba'u wal qat'u. Apabila man'utnya sudah diketahui, sudah maklum tanpa na'at, maka boleh na'atnya dijadikan itba', ya, sebagai na'at, berarti sebagai sifat dalam i'rab. Wal qat', ataupun dia na'atnya diputus, diputus dari sifat. Iya. Diputus dari itba' kepada yang sebelumnya. Ingat perhatian, kalau man'ut sudah diketahui, sudah maklum tanpa na'at, maka boleh untuk dia dijadikan tetap sebagai na'at. Itba' berarti, atau diputus ya dari na'at, dijadikan yang lainnya. Wa ma'na al-qat' an yurfa'a na'tu 'ala annahu khabaru mubtada'in mahdhufin wa yunsabu bi fi'lin mahdhufin nahu alhamdulillahi Alhamidu, Alhamida. Makna qat' adalah merofa'kan na'at sebagai khobar bagi mubtada yang mahdhuf, atau dinasubkan dengan fi'il yang mahdhuf. Contoh alhamdulillahi Alhamidu, diqat' di sini Alhamidu dari lafzul jalal Allah, tidak dijadikan sebagai sifat. Alhamdulillahi Alhamidi, tidak, tapi Alhamidu. Kenapa? Karena di sini lafzul jalal Allah adalah isim yang paling ma'rifah, tanpa disifati sudah ma'ruf, sudah maklum, sehingga boleh pada sifatnya Alhamid dijadikan tetap sebagai sifat Alhamidi di kasrah, atau diqata' diputus kepada rafa Alhamidu sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf, atau sebagai apa, maf'ul dari fi'il yang mahdhuf, khobar huwa Alhamidu, kalau maf'ul Ahmadu Alhamida. Ajaza fihi sibawaihi al-jarra 'ala al-itba' war-raf'a bi taqdiri huwa wan-nasba bi taqdiri amdah. Sibawaih membolehkan pada semisal contoh ini jar alhamdulillahi al-hamidi 'ala al-itba' karena mengitba' kepada yang sebelumnya dijadikan na'at, dijadikan tabi'. War-raf'a juga sibawaih membolehkan rafa al-hamidu dengan menakdirkan huwa. Huwa Alhamidu, dijadikan Alhamidu sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf. Ataupun juga beliau membolehkan nasab Alhamida dengan menakdirkan fi'il sebelumnya, amdahu Alhamida, saya puji zat yang maha terpuji. Wa idza takarrarat an-nu'utu li wahidin fa in kana al-man'utu ma'luman bidunha jaza itba'uha kulluha wa qat'uha kulluha wa itba'u al-ba'dhi wa qat'u al-ba'dhi bi syarti taqdimi al-mutba'. Apabila na'atnya berulang lebih dari satu. Ya. Wa idza takarrarat an-nu'utu li wahid, apabila na'at berulang untuk satu yang disifati. Fa in kana al-man'ut ma'luman, maka apabila man'utnya sudah ma'lum tanpa sifat, tanpa na'at, jaza itba'uha, maka boleh untuk na'atnya ya dijadikan tabi'. Kalau tabi' ya sebagai na'at sifat dalam i'rabnya. Jaza itba'uha, boleh untuk dijadikan tabi' seluruhnya. Wa qat'uha kulluha, atau diputus seluruhnya dari tabi'. wa itba'ul ba'di wa qat'ul ba'di, ataupun memutus menjadikan sebagainya sebagai tabi dan menjadikan ataupun memutus sebagainya dari tabi', dari tabi'iyah. Jadi pahami ya, apabila na'atnya sifatnya berbilang untuk satu yang disifati, maka apabila man'utnya sudah jelas tanpa na'at, boleh diputus ya yang setelahnya dari na'at-na'at kepada yang lain, saya khobar ataupun maf'ul. Ataupun pertama dulu itba' semua, di itba' semua. Kalau dia tabi' dari bagi yang majrur, majrur semua. Tabi' bagi yang marfu, marfu semua. Atau diputus dari itu. Seluruhnya diputus. I'rabnya dijadikan sebagai khobar ataupun maf'ul bih. Ataupun dijadikan sebagiannya tabi' dan sebagainya diputus dari itba'. Tapi ini yang terakhir ada syaratnya. Ketika antum menjadikan sebagiannya itu tabi' dan sebagiannya diputus dari tabi'iyah. Yaitu agar taqdimul mutba', agar didahulukan mutba'nya yang dijadikan tabi' dulu yang disebutkan. Seperti ja'a Zaidun. Sudah ma'ruf misalkan Zaidunnya. Ja'a Zaidun al-alimu. Kemudian antum sebutkan. At-tajiro misalkan setelahnya. Al-alimu dirofakkan karena antum menjadikan sebagai tabi' bagi Zaid. At-tajiro diputus. Karena memang sudah maklum, sudah ma'ruf Zaidnya. Ja'a Zaidun al-alimu at-tajiro. Sebagainya dijadikan itba', sebagainya dijadikan maqtu' dari yang sebelumnya. Yang enggak boleh antum sebutkan yang maqtu' dulu. Ja'a Zaidun misalkan at-tajiro al-alimu. Enggak boleh. Ya, kalau sebagian yang diputus dan kalau sebagian dijadikan itba', sebagian yang diputus, makanya yang diitba' dulu yang disebutkan, kemudian baru yang setelahnya yang disebutkan yang maqtu' dari itba'. Wa in lam yu'raf illa bi majmu'iha bi an ihtaja ilaiha wajaba itba'uha kulluha. Dan apabila man'utnya belum dikenali kecuali dengan kumpulan na'at-na'at yang setelahnya, bi an ihtaja ilaiha, di mana di situ man'utnya butuh kepada seluruhnya dari sifat-sifat dan dia tidak terbedakan kecuali terkumpulnya sifat-sifat ini padanya, wajib itba'uha kulluha, maka wajib seluruhnya dijadikan tabi', na'at semuanya. Wa in ta'ayyana bi ba'dihha jaza fi ma'ada dzalikal ba'du al aujuhu as-salasatu. Adapun jika man'utnya sudah tertentu, sudah jelas dengan sebagian na'at, maka sisanya boleh diputus. Jaza fi ma'ada dzalik, boleh untuk sisanya al-awju' al-salasa dengan tiga sisi. Itba' rafa' sebagai khabar atau maf'ul sebagai dinasab sebagai maf'ul bih. InsyaAllah ini sudah pernah disinggung ya, dikit ya. Ya, ya kita lihat di sini penjelasannya dari Asy-Syarih rahimahullah ya. Matanya paham belum? Ngerti ya? Tergambar belum matanya? Ya. Kemudian disebutkan di sini dalam syarah waqad yakunu, ya, menjelaskan tadi waqad yakunu li mujarradi al-madh, waqad yakunu, dan terkadang yakni na'at li ghairi takhsis wa tawdih, untuk selain takhsis dan tawdih, bal li mujarradi al-madh, bahkan dia na'at didatangkan sekedar untuk pujian, ai madh al-man'uti, yakni pujian terhadap man'ut yang disifati. Ay as-sana'i alaihi, yani as-sana' sanjungan kepadanya, bibayani sifati kamalih, dengan menjelaskan sifat kesempurnaannya. Wa dhalika fi maidha ta'ayyana al-man'ut, yang seperti ini terjadinya apabila man'utnya sudah tertentu, sudah dikenali. Indal mukhatabi biduni na'ti, di sisi orang yang diajak bicara tanpa disebutkan na'atnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Lafzul jalal Allah, ya, yang paling maklum, yang paling dikenal oleh para makhluk. Sehingga tanpa sifat pun sudah dikenali. Sehingga sifat yang datang setelahnya Ar-Rahman Ar-Rahim bukan itu taubih. Ya. Tadi itu madh. Ar-Rahman Ar-Rahim na'tan lil jalalah. Maka Ar-Rahman dan Ar-Rahim i'rabnya keduanya sebagai na'at bagi al-jalalah, lafzul jalalah Allah. Kenapa didatangkan di sini? Li gharabi al-marhi lillahi ta'ala. Itu tujuan memuji Allah yang Maha Tinggi. Ya. Wa mithlu dhalika jami'u sifatil bari jalla wa ala, misal ar-rahman ar-rahim, juga seluruh sifat-sifat Allah al-bari sang pencipta, jalla wa ala yang maha mulia lagi maha tinggi. Nahu contoh alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabb semesta alam. Ya, di sini boleh diqata' Ya, tadi juga bismillahirrahmanirrahim lil qata'. Adapun kalau kita baca Al-Qur'an, ya karena yang namanya qira' adalah sunnah mutaba'ah, ya kita hanya boleh membaca dengan satu sisi bismillahirrahmanirrahim. Karena qira' adalah sunnah mutaba'ah. Sunnah yang harus diikuti. Meskipun di sana ada sisi bahasa yang lainnya, sudah sunnahnya seperti itu ya sudah. Ya Allah alam kalau di luar itu, di luar membaca Al-Qur'an. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini juga bisa diqapa. Bisa Rabbul Alamin, bisa Rabbul Alamin. Awli mujarradi azam, atau semata-mata untuk cercaan bagi man'utnya. Wahada aibun idha staghna al-man'utu fi ta'ayunihi ani na'ti. Ini pun diperbolehkan dengan syarat istaghna al-man'ut fi ta'ayunihi. Man'ut, ya, istaghna, tidak butuh lagi atau sudah cukup, ya, fi ta'ayyuni, untuk menunjukkan kejelasannya tanpa na'at. Ya. Jadi ini pun syaratnya sama dengan sebelumnya. Idza saghna al-man'ut fi ta'ayyuni, yaitu manakala man'ut tidak butuh lagi untuk menjadikan maknanya tertentu jelas tanpa na'at. Paham ya maksudnya? Ya, istaghna'an bisa diterjemahkan cukup dari atau tidak butuh. Nahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitan ma'lum ma'ruf. Far rajim bil khafdi, maka rajim dengan khafd kasrah na'at bagi syaitan dengan makna ar-rajim al-marjum yang dirajam. Maksud al-marjum adalah al-matrud an rahmatillah. Bukan dilempari batu gitu. Ya. Tapi al-matrud an rahmatillah, yang diusir dari rahmat Allah, dilaknat kan? La'anahullah. Laknat kenapa? At-tarad an rahmatillah, diusir dari rahmat Allah. Wa wasu syaitan bidhalik laisa li gharadi takhsis, dan pensifatan syaitan dengan sifat tersebut ar-rajim bukan tujuannya untuk mentakhsis ataupun ta'udih, bal li mujarradi azam, bahkan semata untuk cercaan, celaan, laknat. Awit tarahum, kemudian atau kadang juga untuk tarahum, mendatangkan kasih sayang, belas kasih sayang. Didatangkannya na'at untuk mendatangkan kasih sayang, belas kasih. Alal man'ut, atas yang disifati. Contoh Allahumma arham 'abdakal miskin, ya Allah, rahmatilah hamba-Mu yang miskin ini. Disebutkan al-miskin untuk mendatangkan belas kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. I'rabnya Allah munada. Allah munada, hudzifa minhu harfun nida, dibuang darinya huruf nidanya. Wa'uwidha anhu al-mim, dan huruf nida ini dibuang diganti dengan mim. Allahumma, sama dengan ya Allah. Sehingga kita tidak dapati ya Allahumma, enggak ada. Enggak ada ya Allahumma, karena sudah digantikan ya dengan mim. Ya Allahumma atau ya Allah. Irham fi'lu du'ain mabni 'ala sukun wa fa'ilun musaddirun fi wujuban, taqdiru anta 'abd, مفعول به وعلامة نصبه فتح آخره والكاف في محل جر بالإضافة المسكين نعت لعبد وليس الغرض عادة ليس الغرض عادة من الوصف بذلك مدحة tidak لا tujuan ya وليس الغرض عادة biasanya tidak لا tujuan dari mensifati ya dengan sifat tersebut adalah مدحة ولا ذمة pujian ataupun cercaan بل استعطاف istiqafun nisami alaih, bahkan tujuannya adalah untuk menarik belas kasih sayang si pendengar kepadanya. Jadi Allahumma arhamna 'abdakal miskin bukan untuk pencercaan, bukan pujian, iya kan? Itu umumnya. Tapi untuk istiqaf nisami alaih, mendatangkan kasih sayang pendengar yang diajak bicara kepadanya. Awli ta'kid, atau kadang juga fungsinya daripada na'at untuk ta'kid, sekedar ta'kid, ay li ta'kidi al-ma'na alladhi 'ulima min al-man'ut, yakni untuk memberikan penekanan makna yang telah diketahui dari man'ut. Contoh tilka 'asharatun kamila, 'ashar sudah faham, 'ashar 10. Iya, sempurna. Fa inna kamilatan na'tu li 'asharah, sesungguhnya kamilah sifat bagi 'asharah. Wa ma'na an-na'at, dan ma'na na'at mafhumun min lafzi 'asharah. Ya, ma'na na'at itu makna kamilah. Sudah difahami dari lafadz asyarah. 10 sempurna sudah. Enggak kurang, enggak 9. Ya. Lishimalihi alaih, karena lafadz 10 itu sudah mengandungi al-kamal, kesempurnaan. Dhimnan, secara kandungannya. Wa faidatu zikri an-na'at ta'kidun ta'kidu dzalikal ma'na, dan faidah dari menyebutkan na'at adalah menguatkan makna 10 tersebut. Qala ba'dhum wa qad yakunu na'atu lit'mim, sebagai menambahkan bahwasanya na'at terkadang didatangkan untuk ta'mim, menunjukkan keumuman. Contoh, yahsyurullahu ibadahu al-awwalina wal-akhirin. Allah akan mengumpulkan hamba-hambanya. Al-awwalina wal-akhirin. Dari umat terdahulu hingga yang terakhir. Umat-umat terdahulu yang pertama hingga yang terakhir. Ini ta'mim, menunjukkan ibadah umum. Yang awal sampai yang akhirnya. Atau untuk tafsil, untuk merinci. Na'at didatangkan untuk merinci. Marartu birajulaini arabiyin wa ajamiyin. Saya melewati dua orang laki-laki. Yang satunya Arabi, yang satunya lagi Ajami. Awil ibham, atau tujuannya untuk mengibhamkan. Tidak menjelaskan secara pasti, tapi menjadikannya samar. Contoh, tasaddaq bisadaqatin qalilatin aw katsiratin. Sedekahlah engkau dengan sedekah yang sedikit atau banyak. Ini kan ibham, sedikit berapa? Enggak dijelaskan. Banyak seberapa? Enggak dijelaskan. أو إعلام المخاطب بأن المتكلم عالم بحال المنعوت كأن يقال أرأيت فقيها فيقال رأيت فقيها بلدكم العالم العامل. Atau tujuannya adalah i'lam al-mukhatab, memberitakan kepada orang yang diajak bicara bahwasanya mutakallim sudah mengetahui, bahwasanya si mutakallim sudah mengetahui keadaan man'ut, sudah tahu keadaan man'ut. Kan yuqal, sebagaimana ketika dikatakan ara'aita faqihan, kamu tahu enggak seorang yang faqih? Maka dijawab oleh mutakallim ini, ra'aitu faqiha baladikum al-alim al-amil. Saya tahu ya, yang faqih, orang faqih di negerimu yang dia alim dan amil, beramal. Didatangkan untuk memberitakan kepada mukhatab bahwa saya mutakallim sudah tahu yang dimaksud dengan faqih. Oh, faqih, yang faqih itu ya? Ya, saya tahu. Saya melihat faqih ini ditambahkan oleh dia sifatnya. Kamu tahu enggak si Z? Oh ya, Z yang ini kan? Ditambahkan itu. Untuk menjelaskan bahwasanya si mutakallim apa? Mengetahui rincian keadaan man'ut. Aw li tafsir wa tusamma as-sifata al-kashifata. Terkadang juga dia na'at didatangkan untuk tafsir, dan seringkali disebut dengan sifah kashifah. Sifah kashifah yang dia didatangkan ya untuk menjelaskan hakikatnya dan tidak ada mafhum padanya. Wahia allati yuradu biha al-kashfu 'anil mahiyah ka qawlina Allahu qadimun labtida'un lah. Atau labtida'alah. Allah subhanahu wahia, sifat kashifa adalah sifat yang yuradu biha, dikendaki dengannya menyingkap hakikat sesuatu. Seperti ucapan kita, Allahu qadimun labtida'alah. Ini mungkin sekadar ikhbar saja, bukan pensifatan qadim. Allah itu qadim, yang paling dahulu, labtida'alah. Di sini lab tidak ala sifat qadimnya, ya lab tidak ala, tidak ada permulaannya. Ya, mimbabil ikhbar mungkin qadim di sini bukan pensifatan. Mimbabil ikhbar ausa. Ya. Mimbab as-sifah. Allah qadimun lab tidak ala. Allah terdahulu, tidak ada permulaannya. Dalam Al-Qur'an juga banyak. Ya. Seperti wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq. Dan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Di ghairi hak itu sifatun kashifah. Ya. Yang namanya membunuh para nabi yang enggak ada hak, enggak ada yang hak. Enggak ada mafhumnya. Berarti kalau membunuh nabi dengan hak boleh tuh? Enggak ada mafhumnya. Ya. Wa may yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bih. Ya. Siapa yang dia menyeru Allah, wa may yad'u ma Allah ilahan akhara, siapa yang dia menyeru bersama Allah ilah yang lain tanpa burhan, enggak ada mafhumnya. Berarti kalau ada burhan boleh, enggak. Ini penjelasan bahwasanya beribadah kepada Allah itu enggak ada burhannya. Iya, ya, enggak ada burhan. Hijaban mastura juga ya. Hijab yang menutupi, hijab yang menutupi. Ya. Sifatun kasyifah. Apalagi ayatnya tuh? Di dalam surat Al-A'raf itu, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Ya kan, wa antu syriku billahi ma lam yunazzal bihi sultana. Ya, yang namanya berbuat syirik enggak ada di situ sultan. Wal jismu tawilul 'aridul 'amiq wa hadithun qat'an. Ya, contoh yang lain jism, bad jism, jisim, sosok yang toil, tinggi, arid, lebar, amik, dalam, hadithun, qub'an. Adalah perkara yang hadis baru yang dicipta secara pasti. Ya. Di sini sih al-jism, al-toil, al-arid, al-amik, hadithun, qub'an. Ya, sifat-sifat yang ditetangkan di sini sekitar untuk kasyifah. Ya. والفرق بين النعت الكاشف بين النعت الكاشف والنعت المؤكد أن الأول مفسر والثاني مقرر والفرق بين التفسير والتقرير بين. Perbedaan antara na'at kashif dan na'at yang mu'akkid adalah bahwasanya yang pertama na'at al-kashif mufassir, ya, mufassir menafsirkan maknanya. Ya, menafsirkan. Ya, kayak tadi, ya. Amma ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bih, yang namanya beribadah kepada Allah itu tidak ada burhannya. Wasani, kemudian yang kedua na'at yang mu'akid muqarrir, hanya untuk menetapkan, mentakrir, menguatkan, menetapkan. Wal farqu baina tafsir wa taqrir bayyin, perbedaan antara penafsiran dan penetapan ya jelas. Wa qila al farqu bainahuma anna an-na'ta al mu'akkid ba'du anna an-na'ta al mu'akkid ba'du mafhumi al man'ut wal kashif yubayyin tamama mahiyati al man'uti. Ada juga yang mengatakan bahwasanya bedanya antara na'at al-kashif dan an-na'at al-mu'akkid adalah bahwasanya an-na'at al-mu'akkid adalah dia ba'du mafhumi al-man'ut, sebagian dari yang difahami oleh man'ut. Bagian dari yang difahami dari man'utnya. Itu apa? Mu'akkid. Ya. Sedangkan na'at yang kashif dia menjelaskan tamama mahiyah al-man'ut, kesempurnaan hakikat man'ut. Yubayyin tamama mahiyati al-man'ud, menyempurnakan hakikat man'ud secara sempurna. Kemudian wa'alam anna al-asla fin na'ati an yakuna lil-idhah, ketahuilah bahwasanya hukum asal pada na'at adalah untuk idhah, tawdih ataupun takhsis. Wa kaunuhu li ghairiha, kemudian penggunaan na'at untuk selain keduanya, selain idhah dan tawdih, innama huwa bi tariqil 'ard, sifatnya 'aridhah sewaktu-waktu. Majazan, majazi, an isti'mal syai fi ghairi maw'in fi ghairi ma wudi'a lahu 'ala annahu qad yakunu muwaddihan aw mukhassisan wa fi madh aw dham aw ghairi dhalik min al-ma'ani as-sabiqah. Majaz dari menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya. Menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya, ini majaz. Ala annahu qad yakunu muwaddihan, meskipun dia masih memungkinkan untuk sebagai tawdih ataupun mukhassis. Ya, wa fihi madh, dan di dalamnya ada madh ataupun ada dzam aw ghairi dzalika min al-ma'ani as-sabiqah, taslan itu dari makna-makna yang telah lewat, ya. Ya, seperti itu. Jadi hukum asalnya untuk takhsis dan tawdih. Adapun untuk penggunaan yang lain sifatnya arid, sewaktu-waktu. Ya. Kemudian wa idza kana al-man'ut, ya, insyaallah cukuplah. Ya, sebelum dilanjut ada yang bertanyakan? Menghilangkan persekutuan pada lafaz, bukan pada makna, karena orang yang meletakkan nama itu niatnya apa? Maknanya untuk membedakan dari yang lain. Gitu. Yang lain? Ya tadi di sini disebutkan apa tadi? Jadi ya, bahas tempat yang lain itu ada pembahasannya. Ya, kalau di sini disebutkan al-kashf 'anil mahiyah, menyingkap hakikat sesuatu. Menyingkap hakikat sesuatu tadi yang saya contohkan tuh. Ya. Hakikat sesuatu yang di sini qadim, ya maknanya labtida'alah. Terdahulu waktu tidak ada permulaannya. Itu kan menyingkap jadi kasyifah. Yang sepertinya kurang jelas disingkap. Iya. Sifatun kasyifah. Kalau pada contoh ayat tadi yang saya sebutkan, waqatlahumul anbiya bighairi haq, dan membunuh perbuatan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Ini menjelaskan maksudnya yang namanya membunuh para nabi tidak ada yang hak. Enggak ada mafhumnya. Enggak boleh sehingga dikatakan berarti kalau dengan hak boleh, enggak ada mafhumnya. Wa ma yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bih. Ini juga enggak ada apa mafhumnya. Yang namanya beribadah kepada selain Allah tidak ada burhannya. Ini sifat kasyifah. Untuk menjelaskan bahwasanya yang namanya peribadatan kepada selain Allah itu tidak ada burhannya. Insyaallah sudah cukup. Hah? Yang mana? Ya al-muhim di situ maknanya sifat ya. Iya, maknanya sifat. Adapun ya Rabbnya tinggal cek. Ya. Ilahan akhar. Ilahan akhar. Wa may yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lah. Iya kan? Ya maknanya, secara maknanya. Secara maknanya. Secara maknanya dia seperti itu. Iya. Sifat itu kadang lebih luas ya daripada na'at. Iya kan? Sudah kita lewatkan. Kadang lebih luas daripada apa? Na'at. Kadang hal juga sifat, khabar juga sifat. Tapi yang jelas disitu maknanya untuk menyingkap. Menjelaskan. Ya bahwasanya perbuatan mereka membunuh para nabi itu tidak di atas al-haq. Hah? Arid lebar, iya. Tawil tinggi. Al-jism sosok tawil al-arid al-amiq. Iya. Hadithun qab'an. Di sini mana sifatnya yang mufasirnya? Ini sepertinya itu. Iya, yang setelah al-jism, al-tawil al-arid al-amiq. Jadi ajisem itu atawil, coba atawil ala arid ala amiq. Itu tersifati dengan atawil ala arid ala amiq. Ya Allah alam, ini bahasanya biasanya mereka ya, al-kalam ya. Atawil, arid, amiq. Ya, dibaca lanjutkan. Wa idha kana al-man'utu ma'luman ay lisami biduni nati haqiqatan nahu bismillahirrahmanirrahim أو ادعاء بأن نزل المجهول منزلة المعلوم كما رأت بزيد التاجر إذا ادعيت تعين زيد بدون صفة جاز في النعت الإتباع لما قبله في إعرابه وهو الأصل والقطع عند لعدم احتياجه للنعت ومحل جواز الأمرين إذا لم يكن نعت مؤكدا نحو رميت رمية واحدة أو ملتزما نحو نظرت إلى الشعر العبوري وإلى السماك الأعزل أو جاريا على اسم الإشارة نحو مرت بهذا العالم فإن كان المنؤوت غير معلوم بدون النعت لم يجز القطع لأن المنؤوت حينئذ محتاج إلى النعت لتبيينه وتمييزه له ولا قطع مع الحاجة ومن القطع أن يرفع النعت على أنه خبر مبتدأ محذوف أي إن كان المنؤوت مرفوعا أو منسوبا أو مجرورا وينسب أي النعت إن كان المنؤوت مرفوعا أو مجرورا ويكون نسبه مفعولا بفعل محذوف مناسب كما يعلم مما تقدره فيقطع من الجر إلى النسب أو الرفع ومن الرفع إلى النسب أو الرفع ومن النسب إلى الرفع فقط فيصير في النعت كل من المرفوع والمجرور ثلاثة أوجه وفي النعت المنصوب وجهان فقط إلا أن ابن عنقاء قال إنه يجوز قطع المنصوب إلى النسب فيما يظهر إذا لا مانع منه نحو الحمد لله الحميد أما الحمد لله فإعرابه الحمد مبتدأ ولله جار مجرور في محل رفع خبر المبتدأ متعلق بواجب الحذف وتقدير الحمد كائن لله وأما الحميد فقد أجاز فيه سيبويه ثلاثة أوجه الجر على الاتباع للفظ الجلالة وهو الأصل والمعنى الحميد في صفته المحمود والرفع بتقديره هو على أنه مبتلون فالحميد خبره والنسب على مفعولية بتقدير فعل محذوف مناسب للمقام كعني وأريد في التوضيح وأخص في التخصيص وأمده في المدح وأذوم في الذم وأرحم في الترحم فلذا قال المصنف في تقدير الفعل العامل في الحميد أمده لأن الحميد لم ينعت به للتخصيص ولا للتوضيح وهذا كله عند قصد معنى منها مخصوص للتنسيس منها مخصوص للتنسيس عليه وإلا فالمقدر في كلها عموما حال نسب وهو أعني نهو الحمد لله أهل الحمد رفا ونسبا والجملة المقطوعة لا محل لها من الإعراب بل هي مستأنفة استئنافا بيانيا لأنها في تقدير جواب سؤال بل هي لمجرد المدح وقد ذكر المحقق الرضي أنه لا يجوز إظهار المقدر إلا في نأت التخصيص والتوضيح وقال ابن هشام في أوضح المسالك وإذا كان النأت المقطوع لمجرد مدح أو ذم أو ترحم وجب حذف المبتدا والفعل وإن كان النأت المقطوع لغير ذلك جاز ذكره نحو مرت بزيد التاجر أي هو التاجر ثم لفرق في جواز القطع بين اتحاد النأت وتعدده فالمتحد قد سبق مثاله. Diteliti ya, difahami ya, sampai saya baca paham diri. Antunya lewat-lewat saja. Diulang setiap pertemuan dicek lagi, dibaca lagi ada enggak yang terlewatkan, ditanyakan. Nah, jadi santri yang teliti ya. Punya semangat. Ya. Enggak asal lewat-lewat belajar itu. Enggak cukup. Setengahnya antum duduk bersama pengajar, setengahnya antum Domoroja mengulang-ulang. Banyak faedahnya di situ, bukan hanya terkait dengan ilmu nahwu, tapi juga prakteknya di sini kita dapati. Ya, insyaallah bagus untuk praktek baca. Kemudian wa idza kana al-man'utu ma'luman ay lisami' biduni na'ti haqiqatan nahu bismillahirrahmanirrahim aw idya'an bi an nuzila al-majhul manzilat al-ma'lum kama raltu bi zaidin at-tajiri idza idda'aita ta'ayyuna zaidin biduni sifah. Apabila man'ut sudah ma'lum, sudah diketahui oleh si pendengar tanpa na'at haqiqatan secara hakiki seperti bismillahirrahmanirrahim secara hakiki semua orang tahu Allah subhanahu wa ta'ala, kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Au idya'an atau diketahuinya man'ud ini hanya pada anggapan. Dianggap bahwasanya orang yang diajak bicara ini tahu gitu man'ud ini. Bi'an nuzilal majhul manzilatul ma'lum. Dimana sesuatu yang majhul diposisikan pada sesuatu yang ma'lum. Itu idya'an. Iya. Diaku-akukan atau apa, diklaim paham, diklaim tahu atau di apa ya, dianggap tahu lah gitu lah. Kamarultu bi Zaidin at-Tajiri, seperti saya melewati Zaidin at-Tajir. Idza da'aita, jika engkau mengklaim, jika engkau menganggap ta'ayyuna Zaidin sudah tertentu Zaid tanpa sifat. Jadi bisa haqiqatan, bisa apa iddi'aan. Kalau hakiki ya memang secara hakiki sudah maklum man'udnya. Kalau idya'an hanya pada anggapan, ya keyakinan si pembicara bahwasanya ini man'ud tanpa dikasih na'at sudah maklum, meskipun bisa jadi ya prakteknya belum maklum. Jaza, kalau seperti ini keadaan man'udnya, jaza fi na'ati litba', boleh pada na'atnya untuk dijadikan sebagai itba', tabi' bagi yang sebelumnya. Fi i'rabihi, dalam i'rabnya, wa huwal asal, inilah yang asal. Bahasanya dia yang setelahnya dari sifat-sifat dijadikan sebagai na'at bagi yang sebelumnya. Walqat'u, boleh pula dijadikan maqtu', terputus dari yang sebelumnya. Li'adami ihtiyajihi lina'ati, karena dia sudah tidak butuh lagi kepada na'at. Karena sudah jelas man'udnya tanpa na'at. Wa mahallu jawazil amraini idza lam yakunin na'atu mu'akkidan. Dan tempat bolehnya dua sisi ini, sisi yang pertama itba', sisi yang kedua qata', adalah apabila na'atnya bukan untuk taukid. Apabila na'atnya bukan untuk mentaukid, kalau na'atnya untuk taukid, enggak boleh. Hanya satu sisi saja, itba'. Contoh, ramaitu ramyatan wahidah. Di sini mana na'atnya? Wahidah. ya kan, didatangkan untuk menguatkan romya. Saya melemparnya dengan romya, romya satu lemparan juga. Ya romyatan satu lemparan kan dengan tak marbuto itu kan. Saya melemparnya dengan satu lemparan. Ditambahkan lagi wahidah, nutaukid. Saya benar-benar melemparnya dengan satu lemparan. Ini hanya dengan dua sisi saja. Gak boleh dengan sisi yang lain. Wahidahnya hanya dengan itsba alama qablaha au multaziman. Ya. Ataupun ketika na'atnya multazim, menetap di satu keadaan. Ya. Contohnya di sini disebutkan nazartu ila asy'ra al-'abur. Saya melihat kepada asy'ra. Apa makna asy'ra? Wa annahu huwa rabbu asy'ra. Apa maknanya? Enggak tahu? Coba. Syi'ra, nama bintang kan? Wa annahu huwa rabbu syi'ra. Al-ubur, nazartu ila syi'ra al-ubur. Syi'ra yang berpindah, yang pindah. Wa ila samaki al-azal. Apa makna azal? Apa? Wa ila as-samaki al-azal. Ada yang tahu? Al-azal. Al-azal disebutkan di sini. Lam yakun ma'ahu silah. Yang tidak memiliki silah. Mungkin sudah putus patil-patilnya apa. Saya melihat ikan yang azal. Tidak memiliki senjata lagi. Sudah tidak memiliki apa? Sayap apa? Yang tajam tuh. Apa? Sirip-siripnya sudah. Senjatanya udah enggak ada. Gitu. Coba nanti dicek lagi. Asy'ara al-'ubur. Aw jarian ala ismil isyarah. Atau na'atnya berlangsung untuk isim isyarah. Ini pun tidak boleh dengan dua sisi. Contoh. Marartu bihadza al-'alimi. Marartu bihadza al-'alimi. Al-'alimi adalah sifat bagi isim isyarah hadza. Maka ini pun hanya boleh dengan satu sisi saja. Tabi itba bihadza al-'alimi. Enggak boleh al-'alimu atau al-'alima. Fa in kana al-man'utu ghayra ma'lumin biduni na'ti lam yajuz al-qat'u li anna al-man'uta hina idhin muhtajun ila an-na'ti li tabyinihi wa tamyizihi lahu wa la qat'a ma'a al-hajah. Yang terjadi ya mana asy'ra al-'ubur. Coba cek lagi samak al-azal. Ana belum cek ini. Apabila man'utnya belum maklum, belum dikenali tanpa ada na'at, maka tidak boleh untuk na'atnya diputus dari man'ut ketika itu. Kenapa? Karena man'ut ketika itu muhtaj ila na'at, butuh kepada na'at yang menjelaskannya dan membedakannya dari yang lain. Wala qab'a ma'al hajah, sehingga tidak boleh memutus dari man'ut ketika ada kebutuhan, bersama dengan adanya kebutuhan. Wa ma'na al-qat'i an yurfa'a an-na'tu 'ala annahu khabaru mubtada'in mahdhufin. Ma'na qat' adalah na'at dirafa'kan sebagai khabar bagi mubtada' yang mahdhuf. Ay in kana al-man'ut marfu'an, yakni apabila man'utnya marfu', maka diputus na'atnya dengan dia dirafa'kan sebagai khabar bagi mubtada' yang mahdhuf. Ya, apabila man'utnya marfu' ataupun apabila man'utnya mansub ataupun apabila man'utnya majrur. Ya, jadi ketika man'utnya marfu', mansub atau majrur boleh diputus kepada rafa', tapi rafa' yang lain, ya. Rafa' yang lain, bukan rafa' yang sebelumnya. Boleh pula yunsab. Dinasobkan. Kalau dia sebelumnya nasob, nasob lagi ya, nasobnya beda. Wa yunsab ay an-na'tu in kana al-man'ut marfu'a, dan dinasobkan na'at apabila man'utnya marfu'. Aw majruran ataupun majrur, wa yakunu nasbu maf'ula, maka jadilah nasabnya dia sebagai maf'ul. Bi fi'lin mahdhuf, maf'ul dari fi'lin mahdhuf, munasibun kama yu'lam mimma taqarrar. Ya. bi fi'lin mahdhufin munasibin, dengan fi'il yang dibuang yang mencocoki. Kama yu'lam, sebagaimana yang diketahui, mimma taqarrar, dari apa yang telah pasti. Fayuqta' minal jar ila nasbi aw raf'i, wa minal raf'i ila nasbi aw raf'i, wa minal nasbi ila raf'i ila raf'i faqat. Maka diputus na'at dari jar kepada nasab. Tadi yang sudah kita baca, atau mau kita baca sebentar lagi ya. Diputus dari jar kepada nasab atau dari rafa'. Iya. Ayo rafa' ataupun dari jar kepada saya ulangi, diputus dari jar kepada nasab atau kepada rafa', atau diputus dari rafa' kepada nasab, atau diputus dari rafa'. Saya ulangi, keliru. Wa min rafi', dan dari rafa' diputus kepada nasab atau rafa'. Iya. Wa min nasbi ila rafa', kemudian dari nasab ke rafa' faqat saja. Jadi kalau dari nasab ila rafa', ke rafa' saja. Sekian, nanti ada penjelasan tambahan nanti. Di sini disebutkan dari nasab banyak ke rafa' saja. Nih, kalau dari jar bisa ke apa? Rafa', nasab dan jar. Iya. Kalau dari nasab bisa ke apa? Rafa' saja. Kalau dari rafa' bisa ke nasab dan rafa'. Iya kan? Kalau dari nasab hanya ke rafa' saja katanya. Fayasiru fi na'ti kullin minal marfu' wal majrur salah satu aujuh. Maka jadilah fi na'ti kullin, pada na'at dari setiap yang marfu' ataupun majrur ada tiga sisi. Jadi yang marfu' ada tiga sisi. Apa saja sisi-sisi yang ada pada marfu'? Majrur. Ya. Majrur enggak ada ya. Apa? Tiga sisi yang ada pada marfu'. Dari rofa ke nasab dan rofa ya. Ketiga di sini sebutkan. Fayasiru fi na'ati kullin minal marfu wal majru salasah auju. Dan jadilah na'at ya pada yang marfu dan majru ada tiga sisi. Tiga sisi. Yang marfu dari rofa. Ya tiga sisi ya. Yang dari rofa sebagai tabi ya kan. Yang pertama. Kemudian diputus dari tabi kepada rofa sebagai khobar, atau kepada nasab sebagai maful, tiga berarti ya. Wal majrur, kemudian dari yang majrur pada tiga, majrur kepada yang majrur lagi ya kan, sebagai idba atau sebagai khobar dan mudhari mahdhuf atau sebagai maful. Nah itu kan tiga kan, perhatikan nih. Jadilah na'at pada na'at dari setiap dari marfu dan majrur dari tiga sisi. Yang marfu dulu, yang marfu ada tiga. Pertama dia dimarfukan sebagai itba, kemudian dimarfukan sebagai khobar dari mubtada mahdhuf, dinasabkan sebagai fi'il mahdhuf. Kemudian yang majrur pun ada tiga sisi. Dijarkan lagi sebagai apa? Tabi', dirafa'kan sebagai khobar dari mahdhuf, dinasabkan sebagai fi'il yang dinasabkan oleh fi'il yang mahdhuf. Wa fi na'til mansub wajhan, adapun pada yang mansub ada dua sisi. Dinasabkan lagi sebagai tabi', dirafa'kan ya sebagai apa? Khobar dari mubtada. Sudah paham ini? Hah? Sudah paham enggak? Ya, diperhatikan itu ya. Jadi sisi yang marfu dan yang majrur ada tiga sisi. Marfu lagi sebagai tabi', kemudian marfu sebagai khobar dari mudhari mahdhuf, kemudian mansub sebagai maful dari fi'il mahdhuf. Majrur lagi sebagai tabi', kemudian marfu sebagai khobar dari mahdhuf, mansub sebagai maful dari fi'il mahdhuf. Dan yang mansub ada dua. Yang pertama mansub lagi sebagai tabi, yang kedua marfu sebagai dikotak sebagai apa, khobar dari fil yang dari apa, mubtada yang mahdhuf. Ya mudah ya, ingatnya ya. Illa anna ibna anqa qala innahu yajuzu qat'u al mansub ila al mansub fi ma yadhhar idza mani'a minhu. Hanya saja Ibnu Anqa berkata bahwasanya boleh memutus yang mansub kepada yang mansub lagi. Fi ma yadhhar, ya, pada apa yang tampak. Ketika tidak ada idlama ni'aman. Ya, fima yazhar, pada apa yang memang terbedakan gitu, jelas. Ini bukan ini idba' atau maktu'. Ya, boleh memutus yang mansub kepada nasab. Fima yazhar, pada apa yang memang terbedakan, jelas gitu. Oh, ini diputus. Meskipun mansub memang ini bukan man'ut ini. Tujuannya pujian misalkan. Ya. Karena tidak ada penghalang. Sehingga ditambah lagi tiga ya pada yang mansub. Yang pertama dengan apa? Itba' mansub, kemudian yang kedua yang mansub tapi khobar. Ini ada syaratnya ketika zuhar terbedakan dengan itba' ya. Yang ketiga pada yang mansub rofa'. Nah itu cukup dulu ya, sebelum diakhiri apabila ada yang bersampaikan. Ya. Hah? Membedakan itba dengan kota. Iya, misalkan di situ manutnya sudah jelas. Iya kan? Untuk membedakan nasab itba dengan nasab kota, ya ketika matbu'nya ini sudah jelas. Iya. Dengan dibuangnya apa tadi? Na'at tadi dijadikan kopa, apalagi isinya pujian misalkan ataupun cercaan. Ya, sudah jelas kan maknanya ini azum ataupun amdah. Ya, di situ. Ya, babitnya kalau memang sudah jelas matbu'nya, man'utnya tanpa tadi bisa nasab diketahui itu sebagai kopa. Apalagi di situ mengandung makna pujian atau apa? Cercaan. Nanti akan ada penjelasan yang menyempurnakannya. Wallahu a'lam. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum.